Wes, sampean rungokno. Peparingi Allah niku kanggo dinikmati. Maka hidup ini jangan hanya sibuk mencari sampai enggak sempat menikmati. Mek golek wae, ora kober ngrasakno. Bu. Bu. Jangan hanya sibuk mencari sampai enggak sempat menikmati. Seperti orang yang sibuk cari makan tapi enggak sempat makan sendiri. Ono to ngono kuwi. Bakal pecel kadang-kadang saking sibuk nek ngladeni wong tuku, ora kober sarapan. Pecelnya laris entek tapi berdodolan ya budal nang rumah sakit. Sibuk golek duit tapi ora kober ngrasakno nikmate duit. Sibuk golek duit merga ora leren-leren tapi ora iso nikmati duwike. Wong golek duit ra karuan polahe, bareng oleh akeh dikelompokno oleh akeh tokokno sawah. Ora iso ngrasakno duwike to. Golek neh kelompokno oleh akeh tokokno sawah neh. Ora iso ngrasakno duwike to. Golek neh petentengan oleh akeh ngelumpuk tokokno sawah. Ngono. Sawahe ombo 50 hektar. Tapi delok wong ngono kok resik sawahe timbang raine. Sawahe rumpesi tapi raine rubuh ngono. Pemanen dhewe 150 juta tokokno sapi 10 dirumat dhewe. Yakin ganteng sapine karo wonge. Kuwi jenenge mek sibuk mencari tapi enggak sempat menikmati. Yen pangapunten, makane sampean ku nek duwite akeh, dinikmati, Pak. Ki opo mek ditumpuk-tumpuk tok ora iso nikmati. Emang mergawe sampe bungkuk gegere. Ora iso ngrasakno nikmate. Ngenakno anakem. Kuwi jenenge wong tuwa dibledhuki anak ya ngono kuwi. Nek sampean duwite akeh dinikmati, duwite ratusan juta, tuku mobil ya sing rondo apik. Ditumpaki ben penak. Dadi nek ana gronjalane mek gledhek ngono. Wong duwite ratusan juta tuku mobil rego 16 juta. Di starter riga kene-kene. Kelakat. Kelakat. Kelakat. Ben 46 lho lagi kene. Bareng gasnya dipancatin lampunya prokoprok saking ngelehe sampe lampunya mati. Masa motor juga menggok lawangin buka diwe ledak ngetengki ganti jirigen sepionnya pasangi plastik ini. Duwe akeh kok nggo apa? Duwemu akeh dinikmati. Daftar haji nikmati duwe. Budal umroh cek roh Mekah roh Medina nikmati duwe. Ngono lho, rugi bapak ibu. Duwe akeh urip nang donya pisane ora duwe pengalaman luar negeri. Urip kok ngutek nang desa iki desa apa ngene iki. Nang desa nyelempit nang tengah alas. Mosok aku mlebu rene iki hutan, kok ternyata malam ini yang aku jumpai adalah orang-orang hutan. Kayak perasaan gue ngutek nang desa. Mbok ya, kono daftar umrah ben roh luar negeri. Rugi lho Pak, duwe sampean ku akeh. Urip nang donya pisan ora tau numpak pesawat. Urip pisan ora tau roh pramugari. Pak, Pak, ayu-ayu pramugari iki nang mulus-mulus ora kaya bojomu jembong wis ning ngure sono iki. Lha sampean duwe ora dinikmati nggo apa? Maka saya sering sampaikan, hidup ini bukan tentang apa yang kita dapatkan. Hidup ini bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Tak baleni, tak baleni. Ya kudu di bulan baleni telaten, soalnya ngomongi wong rapat tak cerdas. Mangkel loh. Misalkan cerdas sudah di menteri wis ta. Ngono loh. Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma lo berhasil mendapatkan kalau enggak bisa merasakan. Berhasil mendapatkan istri cantik pol-polan tapi enggak bisa merasakan, gue impoten. Kamu duwe tok kowe. Banyak ya orang yang berhasil mendapatkan tapi enggak bisa merasakan. Nyuwun pangapunten. kepingin dadi kepala desa. Ini Pak Lurah ora wong mboten. Ora dibatek niku. Ngapunten Pak Lurah, contoh ora kudu lurah sampeyan kok. Banyak loh orang kepingin mendapatkan jabatan kepala desa. Entek-entekan. Adol tanah, adol sawah, bubondo. Begitu berhasil mendapatkan jabatan jadi kepala desa, belum tentu bisa menikmati dan merasakan jabatan itu. Kadang wis petang tahun ini wis sampai pilihan nek utangi urung lunas. Kadang. Kok mesen to Pak Lurah? Nang kita jadi kepala desa niku nang penak ngono kok. Ana apike niku akeh ora patek ketok. Elek sak itik-itik gondo wong sak desa. Nggih Pak Lurah nggih. Blenger mulane ora iso lemu ya perkara ngono kuwi. Kae to kula emoh kon dadi kepala desa. Gah. Apik ora dibahas wong elek sithik iki dibahas wong. Wis aku tak telateni ngenten mawon Pak Lurah ya. Serenes kok wis. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Apa artinya memiliki segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Percuma toh. Duit TV kak peti wombo rongewuin. Masa deso ambanya. Tapi lek matane belek terus. Kaya ora iso ndelok TV ombo. Nganggur toh TV ombo. Moto belek. Kaya ada TV cilik-cilik ndah. Tapi matane sehat. Dipecicili yah wayah-wayah iso. Ngono lho. Apa artinya duit kursi lawarang regane 900 juta nek bokonge udunen nanggur tuh kursi larang nek kursi elek-elek teko pring pakune ding serongat dilungguhi bokong kecantol sampai ketiyem tapi sehat kok bokonge ya sesek wani lungguh neh senajan kecantol neh ketiyem neh bener lho Pak. Apa artinya sama di bojo wahyu semok belenok tapi bojomu betina anyang-anyang ora kena diulek-ulek blas. Ya tok rupane rapate ayu tapi sehat. Dinggo sak waya-waya tenan. Lha iki tak sampekno tujuanku kanggo menghibur ibu-ibu sing rupane elek-elek kuwi. Ben ora ngenes nemen-nemen. Ngeten lho Bu. Umpama kok sampean dilokno karo wong lanang, bojomu iki lho. Enggak dilokno sampean. Ora usah mbok ewangi bantah tambah geger engko rame. Santai ae sampean nek jawab. Umpama kok sampean dilokno, kok rupane melek, cerewet. Nyantai yang jawab elek ya wes yang penting orang anyang-anyangan bujumu ben mikir wong iki acarane syukur yo kudu mbok syukuri Pak. Aja katik sampean ngelokno bojoku kok ora patek ayu ora oleh koyo sampean ganteng-ganteng dhewe sampean nek ngelokno bojo iki nek didelok teko ilmu tauhid kuwi padha karo ngelokno sing gawe bojo sapa Gusti Allah, kok wani sama ngelokno Gusti Allah. Sama ini orang iso gawe, kok ngelokno. Karena ngeloni udah kakek cangkem kok ngomong. Kekelan ngeloni gak gue. Telateni aja, mati-mati bujumu udah kuatin orang. Jadi ngomong wedok Pak, yang ada plus minus sih. Ada keistimewaannya dewe-dewe. Kadang rupanya wayu, tapi cerewet rambut aja. Wong lanang yo kuru. Centaki bendina kata Pak kuru, tambah kuru. Sampai ketune lodok. Yo kuru sandas-ndase wong kimpes kok kegelukan disentak. Nang suwe-suwe ndase karek kuping tok. Nggih opo? Kadang rupane wayu, yo gak cerewet, tapi loro-loronen nyontekno. Mosok dienggo pisane nyontekno. Angger bar dienggo yo nyontekno. Wong lanang apa nganggo yo ngitung duwite sik. Cukup ben nyentekno to ora. Ora cukup ya ora sida. Ngono lho. Ana rupane iki ora ayu ya sedengan, biasa rupane. Tapi sehat nang kawat. Apa kok digotong iki kabeh. Terus sik bekas soma. Rupane yo elek tapi sehat. Ora tau lara babar pisan. Sehat terus. Sambil bledek ke muruk kok. Tambah beledek sing mencelat. Ngono lho,